dari pembahasan kitab Tauhid ini tentang fadlut tauhid, tentang keutamaan tauhid, wa may yukaffir minadz-dzunub. Dan di antara keutamaan tauhid adalah bahwa tauhid perkara yang akan bisa menghapuskan dosa. Jadi wa may yukaffir madz-dzunub adalah min fadlut tauhid. Apa yang menghapuskan dosa adalah termasuk di antara keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid, setelah Syekh menerangkan kepada kita pada bab yang pertama tentang mangsilatut tauhid, makanatut tauhid, tentang kedudukan tauhid, di mana letak kedudukan tauhid dalam agama kita, maka dalam rangka untuk menumbuhkan sejauh mana Anda berharap dan Anda semangat untuk menegakkan tauhid, maka beliau bawakan beberapa nas yang berkaitan dengan fadlu tauhid. Karena sungguhnya di antara yang mendorong seseorang dia untuk beramal adalah ketika dia mengetahui tentang keutamaan sesuatu, sehingga dia mengetahui kadar kualitas apa yang sedang dia kejar. Anda kenapa memilih fakultas kedokteran dalam kuliah Anda? Karena Anda mengetahui tentang keutamaannya. Anda mengetahui tentang keutamaannya. Dan kenapa seseorang dia rela untuk dia berkorban banyak hal untuk memasukinya? Karena dia mengetahui tentang keutamaannya. Kadar pengetahuan seseorang tentang keutamaan tentang sesuatu, maka akan mendorong seorang dia untuk melakukan perkara tersebut, untuk meraih hal tersebut, sekalipun dia harus mengorbankan banyak hal untuk mendapatkannya. At-tauhid, tauhidullah, yang telah kita bahas tentang kedudukannya dan arti pentingnya pada bab yang pertama, maka beliau pada bab yang kedua menjelaskan tentang ini keutamaan tauhid, apa yang akan didapatkan oleh orang yang mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Beliau bawakan di antara yang pertama, yakni firman Allah Azza wa Jalla yang ada dalam surah Al-An'am. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ayat ini adalah berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang rangkaian ayatnya adalah berkaitan dengan munadharah yang dilakukan Ibrahim dengan kaumnya, yang Allah Azza wa Jalla di antara menyebutkan atau mengisahkan tentang kisah Nabiullah Ibrahim, wa id qala ibrahimu li abihi azara atattakhidu asnaman alia inni araka wa qawmaka fi dhalali mubin. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan kepada ayahnya Asar, atattakhidu asnaman alia, apakah engkau menjadikan berhala menjadi sembahan wahai ayahku, inni araka wa qawmaka fi dhalali mubin, sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu benar-benar berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Ini kehidupan jahiliyah, kehidupan di mana mereka menundukkan diri kepada ini asnam, berpatung, yang mereka pahat sendiri, yang mereka buat sendiri, lalu mereka menundukkan kepada patung-patung tersebut yang sangkanya patung itu dia telah masuk padanya ruh, arwah, yang kemudian mereka mengagungkan ini patung-patung tersebut. Syekh Saleh Al-Syekh beliau menerangkan bahwa kesyirikan umat ini berkisar pada dua model kesyirikan, seperti modelnya kaumnya Nabiullah Nuh dan seperti modelnya kaumnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Adapun kaumnya Nabiullah Nuh, mereka menyembah patung-patung yang mereka anggap patung-patung tersebut adalah patung yang merupakan bentuk pengijauan tanah atau masuk padanya arwahnya orang-orang saleh, orang-orang saleh, ahlul ardh, ini penduduk bumi, penduduk bumi. Adapun kaumnya Nabiullah Ibrahim, maka mereka ini penyembah bintang-bintang dan benda-benda langit, sehingga patung yang mereka buat adalah merupakan pengejawantahan dari semua arwah benda-benda langit. Sama, ini kesyirikan, penyekutuan terhadap Allah SWT. Atau akan tapi kaumnya Nuh, dia menganggap patung yang mereka sembah adalah pengejawantahan dari arwah ahlul ardh, penduduk bumi, orang saleh dari kalangan penduduk bumi. Adapun Nabiullah Ibrahim, kaumnya penyembah in arwah benda-benda langit. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla akan memberikan hujah, akan menegakkan hujah melalui lisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam terhadap kaumnya tentang kebatilan mereka menyembah kepada benda-benda langit. Wa kadzalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami tunjukkan kepada Nabiullah Ibrahim malakutas samawati wal ard, kerajaan langit dan kerajaan bumi. Waliyakuna minal muqinin, agar Ibrahim termasuk orang yang yakin. Sehingga apa yang akan Allah ceritakan pada ayat berikutnya adalah maqamnya lah maqam munadharah. Maqam munadharah, maqam dialog antara Nabiullah Ibrahim dengan kaumnya dalam rangka untuk menyingkap kesesatan mereka yang menyembah kepada benda-benda langit. Maka perhatikan, yang oleh orang filsafat, Nabiullah Ibrahim dalam ayat ini seakan-akan beriman berangkat dari keraguan. Dan itu filsafat, orang filsafat yang mereka ini mengatakan bahwasanya iman berangkat dari keraguan, sehingga tesa, hipotesa, tesa, hipotesa, tesa, hipotesa, tesa, terus demikian sampai dia punya kesimpulan. Adapun ayat ini, para ulama menjelaskan inilah maqam munadharah yang Ibrahim sedang menunjukkan kepada mereka kesesatan mereka berpikir dengan menyingkap hakikat benda-benda langit. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika datang malam, muncullah bintang-bintang. Lalu Ibrahim mengatakan, hadha rabbi, hadha rabbi. Ini bukan menunjukkan Ibrahim AS berangkat dari keraguan mencari Tuhan sehingga membuat hipotesa yang ini begitu gagal, membuat hipotesa lagi, begitu gagal, membuat hipotesa lagi sampai mendapatkan kesimpulan. Tidak demikian. Tapi Ibrahim sedang akan menyingkap kebatilan pemikiran kaumnya yang sedang menyembah benda-benda langit. Ketika muncul, ketika malam datang, muncul bintang-bintang, Ibrahim mengatakan hadza rabbi, hadza rabbi, ini adalah Rabbku. Falamma afala, ketika bintang itu dia tenggelam, qal la uhibbul afilin, aku tidak suka dengan yang tenggelam. Untuk menunjukkan kebatilan, tidak layak Tuhan muncul tenggelam, Tuhan kadang muncul kadang tidak ada, maka tidak layak yang demikian menjadi Tuhan yang disembah. Kemudian falamma ra'al qamara basigha, falamma ra'al qamara basigha qal hadha rabbi, ketika muncul bulan, ketika muncul bulan yang lebih besar dari bintang, maka dia katakan hadza rabbi, ini Rabbku. Falamma afala qal la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ketika bulan tenggelam, jadi bulan hilang, maka dia katakan seandainya Rabbku tidak memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa basighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika muncul matahari, Ibrahim mengatakan hadza rabbi hadza akbar, ini Rabbku dan ini lebih besar. Falamma afalat, ketika matahari tenggelam, hilang hilang, qal ya qaumi inni bari'um mimma ta'budun. Ibrahim menegaskan kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua apa yang kalian sembah. Inni wajahtu wajhiyah lilladzi fatara as-samawati wal arda. Wahai kaumku, sesungguhnya aku hanya menghadapkan diriku, menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifan, dengan penuh kecenderungan kepada tauhid dan berpaling dari syirik. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Apa yang dilakukan Ibrahim untuk menunjukkan kepada mereka tentang kesesatan yang sedang mereka lakukan? Maka ketika Ibrahim menyampaikan satu persatu hujahnya kepada mereka, mereka membantah. Wahajjahu, dan mereka membantah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mereka membantah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka kata Ibrahim, qala atuhajjuni fillahi waqad hadani. Apakah kalian akan membantah tentang Allah Azza wa Jalla, Rabbku yang telah memberikan petunjuk kepadaku? Wala akhafu wama akhafu, dan aku tidak akan takut, dan aku tidak akan takut, bima tusrikuna bihi, dengan apa yang kalian menakut-nakuti aku, dari apa yang kalian sekutukan, yang kalian sekutukan terhadap Allah SWT. Aku tidak akan takut dengan apa yang kalian sekutukan terhadap Allah SWT. Wama akhafu bima tusrikuna bihi, aku tidak akan takut kepada apa yang kalian sekutukan Allah dengannya. Illa ayyasha'a rabbi, illa ayyasha'a rabbi syai'ah, kecuali apabila Allah SWT mengendakiku. Ini namanya istisna mungkati, yang tidak ada kaitannya dengan sekutu yang mereka sekutukan, yang akan menimbulkan mudharat. Wasanya an-nafi ad-dar, Ibrahim menegaskan hanya datang dari Allah SWT, hanya datang dari Allah SWT. Aku tidak akan takut dengan apa yang kalian sekutukan dengannya. Aku tidak akan takut dengan sekutu-sekutu kalian yang kalian menakut-nakuti aku dengannya. Seperti kaumnya Nabiullah Lut, Nabiullah Hud. Mereka menakut-nakuti Nabiullah Hud dengan apa yang mereka sekutukan terhadap Allah Azza wa Jalla. Inna qula illa taraka ba'du alihatina bisu. Ya Hud, aku tidak melihat kecuali engkau adalah orang yang mendapatkan keburukan dari Tuhanku, dari Tuhan sembahanku. Tidaklah aku melihat, tidaklah aku mengatakan kecuali engkau telah mendapatkan dampak buruk dari sesembahan-sembahan kami, karena engkau telah mencela sembahan kami. Mereka menakut-nakuti Hud dengan sembahan-sembahan mereka, sebagaimana kaumnya Ibrahim menakut-nakuti Ibrahim dengan sembahan mereka, dan sebagaimana kaum musyrikin di zaman kita yang mereka sering menakuti kaum mukminin muwahhidin dengan istilah kualat. Kualat Anda, kualat Anda, Anda akan terkena kualat, Anda akan kualat dengan mencela fulan fulan fulan, mencela sembahan yang mereka sebutkan. Ini adalah kebiasaan musyrikin dari zaman dahulu kala terhadap kepada kaum mukminin muwahhidin, yang dianggap mencela kepada sembahan mereka. Maka kata Nabiullah Ibrahim, wa kaifa akhafu bima asraqtum, dan bagaimana aku akan takut dengan apa yang kalian semua akal kalian menyekutukan, ya, dengan sekutu-sekutu yang kalian menyekutukan dengannya. Wala takhafu bima asraqtum, dan kalian tidak, dan yang kalian tidak takut dengan Allah yang kalian menyekutukan, malam yunazil bi alaikum sultana, yang kalian tidak takut dengan Allah yang kalian menyekutukan Allah, yang kalian tidak memiliki hujah dalam hal menyekutukan Allah azza wa jalla. Ayul fariqain ahqqu bil amni, mana di antara dua kelompok yang layak untuk takut, mana di antara dua kelompok yang layak untuk dia merasa aman? Apakah yang layak merasa aman orang yang mereka mentauhidkan Allah azza wa jalla, ataukah yang merasa aman, ataukah yang layak merasa aman adalah orang yang mereka menyekutukan Allah azza wa jalla? Maka dijawab oleh Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka di akhirnya Allah mengatakan, tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi, itulah hujjah yang kami berikan kepada Ibrahim dalam rangka untuk mengalahkan kaumnya, dalam rangka untuk mengalahkan kaumnya. Sehingga maqam yang dilakukan oleh Ibrahim ketika menyebut bintang, bulan, matahari, dan satu persatu ditunjukkan oleh Ibrahim tentang kebatilan dijadikan sebagai sembahan mereka selain Allah azza wa jalla, adalah maqam munadharah. Maqam munadharah bukan maqam bahwasanya Ibrahim dalam rangka menegakkan keimanan berangkat dari keraguan, sebagaimana orang-orang filsafat alul kalam mutakallimun yang mereka demikian dalam rangka ini, bahwasanya keimanan adalah berangkat dari keraguan. Tidak, Ibrahim berangkat dari keyakinan, dan Ibrahim telah Allah berikan ar-rusdu in hujjah yang akan membongkar kesatuan mereka. Maka di akhirnya Allah mengatakan, tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi, itulah hujjah yang kami berikan kepada Ibrahim dalam rangka untuk menaklukkan, mengalahkan, menyingkap kesatuan kaumnya. Yang menjadi pembahasan kita adalah ketika Ibrahim mengatakan, ayyul fariqaini ahakku bil amni, alladzina amanu walam yalbisu imanam bidhulmin ulaika lahumul amnu wa humutadun, orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan al-amnu, keamanan, wal ihtida' dan petunjuk. Alladzina amanu, orang mereka mengatakan beriman kepada Allah azza wajalla, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman. Sehingga orang mengatakan beriman modelnya macam-macam, modelnya macam-macam. Ada orang yang mereka mengatakan beriman dan mencampurkan dengan kezaliman. Ada orang mereka mengatakan beriman dan mereka tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Ini mukmin muwahid dan mukmin ya, orang mengaku iman dan lalu mereka menyekutukan Allah, mencampur iman mereka dengan asyirku billah. Az-zulmu yang dimaksudkan adalah asyirku. Az-zulmu yang dimaksudkan adalah asyirku. Sebagaimana ketika turun ayat ini, betapa para sahabat merasa berat bagi mereka. Karena para sahabat menyangka bahwa dalam rangka untuk mendapatkan jaminan al-amnu wal-ihtida', maka dia harus terbebas dari kezaliman. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadzlam nafsah, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi diri sendiri? Siapa di antara kita yang tidak menzalimi diri sendiri? Karena sekecil apapun maksiat yang dilakukan oleh seseorang, maka merupakan bentuk kezaliman. Adzalmu an ma'udzulum, macam-macam zalim ada tiga macam. Ada tiga macam. Zulmul abdi li rabbih, zulmul abdi li nafsih, zulmul abdi li ghairi. Kezaliman seorang hamba kepada Allah Azzawajal, asyirku billah. Kezaliman seorang hamba kepada diri sendiri, zulmul abdi li nafsih, ini al-ma'asi wa thunub yang mereka lakukan. Zulmul abdi li ghairi, ini kezaliman yang mereka lakukan kepada orang lain, dia menahan hak atau merampas hak yang ada pada orang lain. Tiga-tiganya merupakan kezaliman. Tiga-tiganya merupakan kezaliman. Sedangkan manusia adalah makhluk yang tidak mungkin lepas dari kezaliman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam dia pasti melakukan salah dan bahkan banyak sering melakukan kesalahan. Setiap kesalahan kezaliman. Kalau seandainya untuk mendapatkan alam al-amn wal ihtida' harus terbebas dari kezaliman, ayyuna lam yatlam nafsah. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak melakukan kezaliman? Betapa merasakan beratnya ayat tersebut. Sedangkan mereka adalah orang sangat ambisi untuk mendapatkan al-amnu wal ihtida'. Dan ini menunjukkan ini betapa baiknya hati para sahabat. Betapa para sahabat orang yang pertama kali menjadikan ayat adalah pembicaraan yang ditujukan kepada diri mereka sendiri. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, laisa ta'nun, laisa ta'nun, tidak seperti apa yang kalian sangkakan, tidak seperti apa yang kalian maksudkan. Alam tasma'u qala abdin saleh, tidakkah engkau mendengar perkataan seorang hamba saleh, Luqman, ketika mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun adzim. Awi anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Azza wa Jal, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Sehingga yang dimaksudkan dengan adzulmu dalam ayat tersebut adalah asyirku billah, adalah penyekutuan terhadap Allah Azza wa Jal. Faedah cabang dari pembahasan ini bahwa Al-Quran sangat berhajat terhadap as-sunnah. Al-Quran sangat membutuhkan as-sunnah. Dan bahkan kebutuhan Al-Quran kepada as-sunnah lebih besar dibandingkan kebutuhan as-sunnah dengan Al-Quran. Demikian para ulama menjelaskannya. Sehingga tidak akan mungkin abadan orang dia bisa melaksanakan Al-Quran tanpa sunnah. Dan orang yang mereka mengingkari as-sunnah dan mencukupkan diri dengan Al-Quran, maka sungguhnya mereka telah mengingkari Al-Quran sekian banyak ayat yang memerintahkan kita mentaati Rasulullah SAW. Sebagaimana ayat-ayat yang telah anda dengar, anda baca, yang berkaitan dengan perintah untuk mentaati Rasul, yang Allah menjadikan ketaatan kepada Rasul merupakan ketaatan kepada Allah, Allah menjadikan ketaatan kepada Rasul jaminan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Yang tidak mungkin seorang dia bisa melaksanakan Quran kecuali dengan dia menjadikan as-sunnah sebagai pendamping Al-Quran yang akan menjelaskan semua maksud yang ada dalam Al-Quran. Karena Allah turunkan Rasulullah litubayyana linnas, dalam rangka menjelaskan kepada manusia. Kemudian ayat yang Allah katakan tadi, al-amn wal ihtida, hanya akan didapatkan secara mutlak oleh ahlu tauhid. Akan tapi kesempurnaan dia mendapatkan al-amn wal ihtida fid dunya wal akhirah tergantung sejauh mana kesempurnaan dia mentahqiq tauhid. Orang mentahqiq tauhid ada yang kamil, ada yang sempurna, ada yang naqis. Ahlu Tauhid salah satu anwa. Ahlu Tauhid ada tiga macam. Yang pertama, ahli tauhid yang mereka zalim li nafsi. Yang kedua, ahli tauhid yang mereka ini muqtasidun. Yang ketiga, ahli tauhid yang sabiqun bil khairat. Semuanya ahli tauhid. Semua ahli tauhid zalim li nafsi. Orang yang mereka mendzalimi dirinya dengan maksiat. Orang yang mereka mendzalimi dirinya dengan maksiat. وَمَنْ يَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Barang siapa yang dia melampaui batas-batas keharaman Allah, maka dia telah mendzalimi diri mereka sendiri. Ahlul maksiat, orang mereka melakukan perbuatan maksiat bersama dengan tauhid yang mereka lakukan, maka mereka telah melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Ahli tauhid atau al-muttaqun, sesempurna-sempurna apapun al-muttaqun, bukan berarti mereka tidak pernah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Bukan berarti mereka tidak pernah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Yang membedakan antara al-muttaqun, orang yang bertakwa kepada Allah SWT, dengan orang yang mereka tidak bertakwa kepada Allah SWT, ketika mereka terjatuh dalam maksiat, zakarullah fastaghfaru lidzunubihim, mereka segera ingat kepada Allah SWT dan kemudian mereka memintakan ampun, mereka meminta ampun, istighfar, taubat kepada Allah SWT. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Di antara ciri orang bertakwa adalah yakni orang-orang yang mereka ketika melakukan perbuatan al-fakhishah, perbuatan maksiat, perbuatan kekejian, maka mereka hatinya segera ingat kepada Allah Azza wa Jal, segera mereka kemudian bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Walam yusirru ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus menerus dalam perbuatan maksiat yang dilakukan sedangkan mereka tahu itu adalah perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga bukan berarti ahli tauhid al-mu'minun, al-muttaqun, al-muwahidun, orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Terkadang mereka berbuat maksiat, akan tapi mereka segera ingat kepada Allah SWT, dan mereka segera taubat kepada Allah SWT. Zalim li nafsi. Orang yang mereka mendzalimi diri mereka sendiri dengan maksiat yang mereka lakukan. Ada yang mereka sempat bertaubat, ada yang mereka tidak sempat bertaubat. Atau zalim li nafsi, adalah mereka melakukan maksiat dan belum sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nasib ahli tauhid seperti ini di akhirat, tahta masyiatillah. Imma Allah akan mengadab dulu, wa imma Allah akan mengampunkan. Perkara dia tahta masyiatillah. Perkara dia adalah tergantung kehendak Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ini muqtasidun. Mereka yang mencukupkan dengan melaksanakan yang wajib. Mereka yang mencukupkan diri dengan meninggalkan yang haram. Akan tapi mereka tidak memperkaya amalan dengan yang sunnah, dengan yang nafilah. Mereka mencukupkan diri dengan amal yang wajib, yaitu meninggalkan yang haram, melaksanakan yang wajib. Muqtasidun. Muqtasidun. Hamba Allah SWT mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aulia Allah mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan dua amalan, al-fara'id wal-nawafil. Sebagaimana dalam hadis wali yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah SWT, ini hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang mereka memusuhi waliku, maka dia telah memproklamirkan perang denganku. Wala gimana? Kemudian Rasulullah menyebutkan, Allah Azza sebutkan, dan tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai dari hambaku dalam mendekatkan diri kepadaku, wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma taratuh. Tidak ada sesuatu pendekatan diri yang dilakukan oleh hambaku kepadaku melebihi amalan-amalan wajib yang aku wajibkan pada mereka. Sehingga taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yang pertama dengan al-fara'id, dengan amalan wajib sebelum yang lainnya. Wa ma yasalu al-'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibahu. Dan hambaku tidak berhenti-hentinya untuk mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, dengan perbuatan amalan sunnah, sampai aku mencintai dia. Fa idza ahbabtu, ketika aku telah mencintainya, maka aku menjadi kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu alladhi yamsi biha wa idza sa'alani fa utiya wa idza u'ida wa idza u'idani wa idza ista'adani u'idahu, apabila dia minta kepadaku fa utiya, akan aku berikan. Wa idza sta'adani, ketika mereka minta perlindungan kepadaku, maka la'u'idannah, maka aku berikan perlindungan kepada dia. Hadis wali menjelaskan kepada kita bagaimana seorang hamba dia mendekatkan diri kepada Allah SWT, imma dia dengan al-fara'il, atau dia sempurnakan dengan an-nawafil. Yang apabila dia mendekatkan diri kepada Allah dengan al-fara'id, cukup. Kalau dia menambah dengan al-nawafil, sempurna. Al-muqtasid adalah hamba Allah Azza wa Jalla yang mencukupkan diri dengan al-fara'id, dan dia tidak menyempurnakan dengan al-nawafil. Dia tunaikan al-fara'id, dia jauhi al-muharramat yang Allah haramkan, dan dia tidak menyempurnakan dengan an-nawafil. Dengan dia seperti itu, konsisten seperti itu, telah cukup baginya. Adapun sabiqun bil khairat adalah mereka yang menyempurnakan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan al-fara'id wan nawafil, dengan amal-amal wajib dan amal-amal sunnah, sehingga mereka sabiqun bil khairat, mereka berdahulu-duluan, bersegera dalam masalah kebaikan. Sejauh mana al-muwahidun dia mentahqiq tauhid, maka sebesar itu pula rasa al-amnu wal-ihtida dia dapatkan. Al-amnu fi dunya wal-akhirah, wal-ihtida fi dunya wal-akhirah. Sejauh mana seorang mukmin dia merasa keamanan di dunia, sejauh mana seorang mukmin dia merasa keamanan, tergantung sejauh mana dia mentahqiq tauhid. Ketika dia mentahqiq tauhid dengan sempurna, maka dia adalah orang yang paling merasakan keamanan dalam kehidupan dunia dia, karena dia adalah orang yang paling sempurna dalam mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan orang paling sempurna mengenal Allah Azza wa Jalla, orang paling dia merasa aman dalam hati mereka, yang dia telah serahkan semuanya kepada Allah, dan dia berjalan dengan manhaj Allah Azza wa Jalla, sehingga dia memiliki hati yang paling tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sehingga dia lihat bagaimana para sahabat, bagaimana para a'immah, mereka merasakan ketenangan hidup bersama dengan dia, yakni kesempurnaan mereka dalam mentahqiq tauhid. Sehingga di antara ucapan salaf, semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan di antaranya, ma yaf'aluna a'da'i, apa yang akan dilakukan oleh para musuh-musuhku terhadap diriku, inna jannati fi sadri, sungguhnya surgaku ada di dalam hatiku. Kata para salaf, berapa banyak orang yang mereka keluar dari dunia dan mereka belum pernah merasakan lezatnya dunia, dan mereka belum pernah merasakan sesuatu yang paling lezat dalam kehidupan dunia. Ketika ditanya apa itu, ma'rifatullah, mengenal Allah SWT. Berapa banyak orang yang mereka keluar dari dunia dan belum merasakan surganya dunia, atau ucapan sebagian mereka, orang yang tidak pernah merasakan surganya dunia, dia tidak akan mencicipi surganya akhirat. Apa itu surga dunia? Ma'rifatullah, mengenalnya hamba terhadap Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mengenalnya hamba kepada Allah Azza wa Jalla? Sesuatu yang akan mewariskan keamanan kehidupan, tawakal yang penuh, dia akan memiliki harapan yang penuh, kecintaan yang penuh, dan semua yang berkaitan dengan sandarnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla akan mewariskan ini keamanan yang sempurna dalam kehidupan mereka. Ma yaf'aluna a'da'i inna jannati fi sadri in taraduni fatardi siyaha wa in qataluni faqatli syahada wa in habasuni fahabsi khulwah. Kalau mereka mengusirku, maka dalam pengusiran adalah siyaha, wisata. Kalau mereka membunuhku, dalam keterbunanku adalah syahada. Kalau mereka menangkapku, maka dalam penangkapanku aku di penjara adalah khulwah. Maka sesuatu yang telah dirasakan oleh Syekhul Islam, ketenangan yang sangat luar biasa, kebahagiaan yang sangat luar biasa di jannahnya dunia, dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya orang mereka berpaling dari Allah Azza wa Jalla, mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanqa. Barang siapa yang mereka berpaling dari peringatanku, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sehingga sejauh mana kelapangan hidup dia, rasa aman yang dia rasakan, maka sejauh itu pula, atau sejauh mana, tergantung sejauh mana dia mentahqiq tauhid. Aman dalam kehidupan dia, rasa aman yang dia rasakan akan hadir ketika dia dalam keadaan sakaratul maut. Yang dalam keadaan sakaratul maut, orang yang mereka beriman dan beristiqamah, dia akan mendapatkan rasa aman sejauh nilai iman dan istiqamah yang dia wujudkan sepanjang dia hidup sebelumnya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahsanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang mereka mengatakan rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Kalimat Rabbunallah, penegasan dia untuk mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah dengan semua lawazimnya, dengan semua muktadayatnya, dengan semua kelaziman dan konsekuensinya, lalu dia istiqamah. Istiqamah sampai dia menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka di hari dia menghadap Allah dengan hati yang selamat, maka dia akan mewarisi rasa aman yang sangat besar. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak akan lagi berfaedah harta dan anak kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. La yuslimul qalbu illa bi khamsatin asya. Tidak akan hati dikatakan selamat kecuali dia selamat dari lima perkara. Minal syirki tunaqidu tauhid, minal bid'ah tunaqidu sunnah, minas syahwa tunaqidul amr, minal ahwa tunaqidul ikhlas, minal ghaflah tunaqidul dzikri. Tidak akan hati itu selamat kecuali dia selamat dari lima perkara. Yang pertama, selamat dari syirik yang akan membatalkan tauhid. Selamat dari bid'ah yang akan membatalkan sunnah. Selamat dari syahwat yang akan membatalkan perintah. Selamat dari hawa yang akan menghilangkan ikhlas. Selamat dari ghaflah yang akan membatalkan zikir. Ahli tauhid akan berhias dengan tauhid, dengan sunnah, dengan zikir, dengan ikhlas, dengan taat. Dan ini akan bisa dirusak dengan syirik, bid'ah, ghaflah, syahwat, wal hawa. Ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, saat yang paling membuat seorang tegang dan takut dan sedih, takut dengan semua perkara yang akan dia dapatkan setelahnya, sedih dengan semua yang akan dia tinggalkan perkara dunia dari para kekasih, dunia seisinya, keluarga dan koleganya. Betapa manusia diambang ketakutan dan kesedihan. Akan tapi ahli tauhid, akan tapi al-mu'minun, Allah Azza wa Jalla akan turunkan malaikat yang memberikan terhib kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan anda takut, jangan anda sedih. Jangan anda takut, jangan anda sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah anda dengan jannah yang Allah janjikan kepada kalian. Pada saat sakaratul maut, Allah akan datangkan rasa aman dan kegembiraan bagi ahli tauhid yang telah mentahqiq tauhid, dan rasa aman dan kegembiraan ini sangat tergantung sejauh mana dia mentahqiq tauhid dalam kehidupan sebelumnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan diantaranya, man asha ala syai' mata ala ali. Man asha ala syai' mata ali. Barang siapa yang hidup dalam satu perkara, dalam satu keadaan, maka dia akan mati dalam keadaan tersebut. Kalau sepanjang hidupnya dia beramal dengan amal ahlun nar, dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Illa birahmatillah. Barang siapa yang dia hidup dengan keadaan ahli tauhid, ahli taqwa, ahli jannah, dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ahli tauhid akan Allah Azza wa Jalla selamatkan ketika dia meniti sirat. Saat yang paling menegangkan dan menakutkan, wa in minkum illa wariduha. Wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan melewati sirat. Setiap kalian pasti akan melewati sirat. Al-kafirun wal musyrikun. Mereka langsung masuk an-nar. Mereka langsung masuk an-nar. Adapun al-mu'minun dan al-munafiqun, mereka akan meniti shirath. Dan Allah gambarkan. Dan lihat bagaimana gambaran Allah Azza wa Jalla tentang ahli tauhid, al-mu'minun dan orang munafik ketika berhadapan dengan shirath yang mereka akan meniti. Allah Azza wa Jalla menyatakan di antaranya, وترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. Ketika hari di mana anda melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, cahaya mereka berjalan di depannya dan di samping kanannya. Ayat ini berkaitan dengan saat kaum mukminin akan meniti shirath yang sangat membutuhkan cahaya. dan besar kecilnya cahaya tergantung sejauh mana dia telah menjadikan Islam dalam kehidupan ini sebagai cahaya. Besar kecilnya cahaya yang Anda akan dapatkan, yang akan kita dapatkan, sesuai atau tergantung sejauh mana kita sekarang menjadikan Islam sebagai cahaya. Sehingga Rasulullah menerangkan, ada orang yang mereka memiliki cahaya sebesar gunung, ada yang lebih besar lagi, ada yang lebih kecil, ada yang cahaya mereka sebesar jempol kaki. Ada orang yang mereka Allah berikan cahaya, lalu Allah cabut cahayanya, Allah matikan cahayanya. Al-Mu'minun, Allah akan berikan cahaya. Dan cahaya yang mereka miliki sejauh mana mereka telah mengambil cahaya Islam dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka melewati shirath, dan suksesnya mereka melewati shirath sejauh mana dia telah sukses pula melewati, yakni meniti shirath al-mustaqim di dunia. Kesuksesan mereka meniti shirath di akhirat tergantung sejauh mana dia telah sukses meniti shirath al-mustaqim di dunia. Rasulullah terangkan, di antara mereka yang meniti shirath ada yang secepat kilat, ada yang secepat kedipan mata, ada yang secepat kuda terbang, ada yang secepat angin, ada yang secepat orang berjalan, ada yang secepat orang berjalan, orang merangkak, ada yang mereka merangkak dan mereka terjaya terkait-kait hingga mereka babak belur dan mereka selamat meniti shirath. Semua keadaan yang seperti ini tergantung sejauh mana mereka ini sukses meniti shirath al-mustaqim, ini Islam di dunia sekarang ini. Maka lihat orang munafik, maka lihat orang munafik yang mereka Allah berikan cahaya, mereka bersabar, mereka bersama cahayanya kaum mukminin, tapi mereka memadamkan cahaya untuk dirinya sendiri. Jazaan wifaqa, balasan yang serupa dengan apa yang telah mereka lakukan. Dengarkan ayat Allah Sawajal, يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ. Pada hari ketika orang munafik laki-laki dan munafik perempuan mereka mengatakan kepada kaum mukminin, انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ. Tunggu-tunggu kami, wahai kaum mukminin, tunggu-tunggu kami, kaum mukminin, kami akan memanfaatkan cahayamu. Lalu Allah Azza wa Jalla menghinakan mereka. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Mundurlah kalian, mundurlah kalian ke belakang. Mundurlah kalian ke belakang, carilah cahaya kalian. Ketika mereka telah mundur, Allah Azza wa Jalla buatkan pemisah, tembok pemisah. Fadhuriba bainahum fadhuriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Ketika mereka telah mundur, maka Allah buatkan tembok pemisah antara munafik dengan mukmin. Yang tembok ini dia memiliki pintu yang batinnya, dalamnya adalah rahmah dan luarnya adalah azab. Yunadunahum, orang-orang munafik menyeru kepada orang mukmin yang di balik tembok. Orang munafik menyeru orang mukmin. Yunadunahum, alam nakum ma'akum, wahai kaum mukminin, tidakkah kami dulu bersama dengan kalian? Sebagaimana di dunia kaum munafik dengan zahir keislamannya bercampur dengan kaum mukminin, akan tetapi batin mereka adalah kufar, mereka adalah orang-orang kafir. Maka dijawab oleh kaum mukminin, qalu bala, benar, Anda dulu bersama dengan kami, demikianlah keadaan Anda dulu bersama dengan kami. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharatkumul amani. Lihat bagaimana Allah menjelaskan tentang keadaan mereka. Iya, kalian dulu bersama dengan kami, akan tapi kalian telah menenggelamkan diri anda dalam fitnah. Walakinnakum fatantum anfusakum, kalian telah memfitnah diri-diri kalian sendiri. Kalian telah menjadikan diri anda terfitnah. Ini mereka mengikuti fitnah-fitnah kehidupan. Mereka tidak mengikuti jalannya kaum mukminin, tapi mereka mengikuti fitnah-fitnah kehidupan. Watarabastum, kalian selalu menunda-nunda taubat, tidak segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wartabtum, bahkan kalian selalu ragu akan datangnya yaumul qiyamah, hari akhir. Wagharatkumul amani, bahkan kalian selalu dibuai dengan angan-angan. Hatta idza jaa amrullah wagharrakum billail ghurur. Wagharrakum billail ghurur. Sampai ketika datangnya kematian perkara Allah Azza wa Jalla, kalian dalam keadaan masih pula terbuai, tertipu dengan keadaan anda. Fal yawma la tu'khadu minkum fityatun wala minal ladhina kafaru, maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan apapun dari anda dan dari orang-orang kafir. Lihat ikhwan, bagaimana Allah menerangkan tentang al-mu'minun, al-munafiqun, al-kafirun, ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir, tempat tinggal kalian adalah an-nar, sejajar tempat kembali. Sedangkan kaum mukminin, setelah Allah SWT mengatakan yawma taral mu'minina wal mu'minati nuruhum yas'a baina aidihim wa bi'aymanihim bushraakumul yawma jannatun tajri min tahti al-anhar khalidina fiha dhalika huwal fawzul 'adzim. Hari ini kabar gembira buat kalian adalah jannah yang kalian kekal di dalamnya, dan itulah merupakan kesuksesan besar bagi anda. Demikian. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.